Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Masyaallah muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia, alhamdulillah kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajrumiyah. Dan kita sudah sampai ke pembahasan bab al-af'al. Ya, babul af'al, bab tentang fi'il-fi'il. Ya, kita mulai. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babul af'al. Al-af'alu thalathah. Al-af'alu thalathatun. Madin wa mudari'un wa amrun. Nahwu daraba wa yadribu wa drib. Fal-madi maftuhul akhiri abadan. Berkata musannif, yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji rahimahullah ta'ala, bab tentang fi'il-fi'il. Fi'il itu ada tiga. Nah, yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga fi'il amr. Nah, contohnya daraba yadribu idrib. Fal madhi maftuhun al-akhir abadan. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Maka fi'il madhi itu difathahkan akhirnya selama-lamanya. Ya, huruf akhirnya ini selama-lamanya itu difathahkan. Ya, asyar penjelasannya. Yanqasimu al-fi'lu ila madin wa mudhari' wa amr. Fal madhi nahwu daraba wal mudhari'u nahwu yadribu wal amru nahwu idrib. Wa li kulli fi'lin min hadhihi al-af'ali ahkamun khassatun bihi. Fi'il itu terbagi menjadi fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Maka madhi ya contohnya daraba ya, dan mudhari' contohnya yadribu. Kemudian amr contohnya idrib ya. Dan bagi setiap fi'il ini memiliki hukum-hukum yang khusus ya thayyib. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yakni fi'il madhi. Awalan al-fi'lul madhi hukmuhu yubna daiman ya, hukmuhu yubna daiman. Fi'il madhi itu hukumnya dimabnikan selama-lamanya, artinya ya, fi'il madhi dari huwa sampai nahnu ini seluruhnya adalah mabni, hanya saja mabninya ini nanti berbeda-beda. Ada yang mabninya fathah ya, mabni alal fathi, ada yang mabni alal dham ya dhammah, dan ada yang mabni alal sukun. Nah, misalkan dari kata daraba ya, daraba daraba darabu darabat darabata darabna darabta darabtuma darabtum dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Ini huwa sampai nahnu. Ya, ini seluruhnya adalah mabni. Nah, dan kondisi mabninya itu ada tiga. Walahu salasu halat. Dan kondisinya, ya, kondisi mabninya itu ada tiga keadaan. Ya, kondisi pertama, ya, kondisi yang pertama, yubna alal fathi. Dimabnikan di atas fathah. Ya. Kapan fi'il madhi itu dimabnikan atas fathah? Yani idza lam yattasil bihi syai'un ya nahwu qalihi ta'ala qala rabbuki. Nah, yang pertama apabila tidak bersambung dengannya sesuatu apapun ya, contohnya ya, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala qala rabbuk ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, lihat di sini qala, ini lamnya jelas ya, jelas-jelas fathah. Qala lamnya di fathah, maka kita katakan mabni alal fathi. Nah, kemudian yang kedua, awita sholat bihi, nah awita sholat bihi ta'u ta'nis as-sakinah. Atau apabila bersambung dengan ta' ta'nis yang sukun. Ya. Nahu qalihi ta'ala qalat namlah. Ya, contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala qalat namlah. Ini dalam surat An-Naml ayat 18. Nah, kita lihat qalat ya, ini lamnya tetap berharakat fathah ya, qalat Ya, makanya kita katakan fa mabni alal fatah. Ya. Kemudian yang ketiga, au aliful isnain, ya, atau alif musanna. Nahu qali ta'ala, ya, contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala alhamdulillah. Nah, ini dalam surat An-Naml ayat 15. Ya, kita perhatikan kata qala, ya, ini lamnya bersambung dengan alif musanna. Kalau kita tasrif, ya, itu kan qala qala qalu, ya, maka qala, ya, ini mabni alal fathih. Karena lamnya itu jelas-jelas fathah, ya. Thayyib. Nah, kemudian yang kedua, ya, keadaan di mana fi'il madhi itu dimabnikan atas dhammah, ya. Yubna 'ala dhamm. Kapan? Hanya pada satu keadaan saja, yaitu idza tasalat bihi wawul jamaah. Apabila bersambung dengan wawu jamaah, ya, nahu qali ta'ala, contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu sami'na, ya, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Kita perhatikan qalu, ya, lamnya ini dhammah, ya, makanya kita katakan mabni ala dhamm, ya. Kemudian yang ketiga, yubna ala sukun, ya, dimabnikan atas sukun. Kapan saja? Idza tasalat bihi ta'ul fa'il, nahu qalihi ta'ala ma qultu lahum, ya, yang pertama apabila bersambung dengan ta' fa'il, ya, contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ma qultu lahum, ya, ini surat Al-Ma'idah ayat 117. Ya, lihat, kita perhatikan qultu lahum, lamnya sukun, ya, qultu lamnya sukun, ya, maka kita katakan mabni ala sukun. Dan definisi ta' fa'il itu banyak, ya. Kalau dalam fi'il madhi, ya, ta' fa'il itu mencakup dari anta sampai antunna, ya, bahkan ananya pun masuk juga, ya. Jadi misalkan kalau nasara, nah, berarti ta' fa'ilnya itu adalah nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, ya. Dari anta sampai ana. Ya, pokoknya semua ta ini disebut dengan ta tafa'il. Ya, lihat, ma qultu lahum, qul lamnya sukun, ya. Makanya kita katakan mabni ala sukun. Kemudian yang kedua, keadaan yang mengharuskan fi'il madhi mabni atas sukun, ya. Au ta'ul fa'ilin. Ya, au na al fa'ilin. Ya, nahu qali ta'ala wa qulna lahum. Ya, atau bersambung dengan na nafa'il. Contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa qulna lahum. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 154. Qulna, ya, lihat, sukun lamnya, ya, qulna, ya, kami berkata. Kemudian yang ketiga, au nunul inas, ya, nahu qalihi ta'ala wa qulna hasha lillah, ya, atau bersambung dengan nun mu'anas. Contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala wa qulna hasha lillah. Nah, lihat, qulna, nah, ini lamnya sukun. Makanya kita katakan mabni ala sukun. Ya, ini surat Yusuf ayat 31. Nah, thayyib, kita baca fawaid wa tanbihat. Ya, fawaid wa tanbihat. Ya, faedah yang pertama, minal ulama man dhahaba ila anna al-madhi mabniun ala al-fath fi sa'iri ahwali. Ya. Ini ada faedah dan catatan khusus. Nah, di antara para ulama nahwu ada yang berpendapat bahwasanya fi'il madhi itu dimabnikan atas fathah pada seluruh keadaannya. Ya, tadi di syarah kita lihat fi'il madhi itu ada yang mabni 'alal fathhi, ada yang 'alal dhamm, dan ada yang mabni 'ala sukun. Tapi ada juga di antara ulama nahwu yang berpendapat bahwasanya fi'il madhi itu apapun keadaannya kita mengatakan mabni alal fathah. Nah, alasannya apa? Nah, di sini dikatakan lakinnal fathah, nah, akan tetapi fathahnya itu imma zahirun, ya, ka dharaba, ada kalanya zahir nampak seperti kata dharaba. Nah, ini kan fathahnya nampak, ya. Au muqaddarun lit'azzur karoma. Atau fathahnya itu ditakdirkan atau diperkirakan karena uzur seperti kata Roma, ya, Roma Yarmi. Aul lisiqal, kadorobat, atau karena berat, atau kadorobtu, atau karena berat. Ya, ini kan berat. Ya, kalau kita mengatakan dorobatu, itu ya ba-nya itu di fathah. Nah, ini memberikan harokat fathah menjadi dorobatu misalkan. Ini berat. Ya, makanya dikatakan apa? Diucapkan dorobtu. Nah, kemudian au lil munasabah kadorobu, atau karena untuk menyesuaikan harokat, ya, seperti dorobu. Nah, ini kan kalau kita cari tahu alasannya, kenapa dorobu? Ya, dorobu dibaca dorobu, ya, karena menyesuaikan wawunya. Sebagaimana kalau alif, ya, itu sebelumnya fathah. Kemudian ya, sebelumnya adalah kasroh. Maka wawu ini sebelumnya adalah dhammah. Nah, ini untuk menyesuaikan, ya, namanya munasabah. Jadi yang apa, bagi yang berpendapat bahwasanya fi'il madhi itu selalu mabni alal fathah, nah ini alasannya, ya. Jadi dia tetap mengatakan mabni alal fathi. Cuman ada yang zahir, ada yang at-ta'adzur, ada yang as-siqal, dan ada yang al-munasabah. Ya, masya Allah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Wa qad sarul musannifu ya ala hadzal madhhab kama huwa zahiru qawlihi al-madhi maftuhul akhiri abadan. Dan sungguh musannif, ya, yang ini Ibnu Ajurum As-Sunhaji, ya, pengarang kitab Jurumiyah, beliau lebih memilih pendapat ini, ya, sebagaimana nampak dalam perkataannya al-madhi maftuhul akhiri abadan. Ya, fi'il madhi itu difathahkan akhirnya selama-lamanya. Ya. Lakin alladhi dzakarnahu fi syarhi huwa al-aisar 'ala al-mubtadi'in, ya, fakhtarnahu lidzalik. Akan tetapi telah kami sebutkan dalam syarah, ya, maksudnya yang dalam penjelasan, ya, bahwasanya fi'il madhi itu ada yang apa, mabni 'ala al-fathah, ada yang mabni 'ala sukun, dan juga ada mabni 'ala dhamm. Nah, ini merupakan pendapat yang paling mudah, ya, untuk mubtadi'in, ya, untuk para pemula. Nah, oleh karena itulah kami lebih memilih pendapat ini, ya, yakni pendapat yang mengatakan bahwa fi'il madhi itu ada yang mabni 'ala al-fathah, mabni 'ala dhamm, dan mabni 'ala sukun, ya. Dan sekali lagi, dikarenakan ini adalah ikhtilaf bainal ulama an-nahwi, maka kita harus berlapang dada, ya. Baik, nah, kemudian al-faidah asaniyah, ya, faidah yang kedua, romau wa da'au wa tawasau. Nah, romau ini yang bersambung dengan wawu, ya, wawu jamaah. Ini asalnya Roma, Romaya, Romau, ya. Ini tasrifan secara lugawi, Roma, Romaya, Romau, da'a, da'awa, da'au, ya, tawasau, tawasau, tawasau. Nah, di sini af'alul madhiyah mabniyatun 'ala dhamm al-muqaddar. Adalah fi'il madhi mabni atas dhammah yang ditakdirkan, ya. Yunzar jami' ad-durus, silakan bisa dilihat di kitab Jami' ad-durus, ya, jilid 2 halaman 167. Masyaallah muslimin, tadi kan kita katakan, ya, kalau fi'il madhi bersambung dengan wawu jamaah, maka dia dimabnikan atas dhammah, ya, seperti qalu, ya, qaf, alif, lam, wawu, dan alif, qalu. Nah, lalu bagaimana kalau kasusnya seperti ini, ya, ada kata romau, da'au, tawasau. Nah, ini kan nampaknya, ya, lihat romau mim fat, apa, mimnya itu di fathah, ya, romau. Kemudian da'au ainnya itu di fathah, tawasau huruf sodnya fathah. Jadi bukannya romu, da'u, tawasu, ya, ini menurut pengarang kitab Al-Mumti ini, ya. Romau, da'u, tawasau, ya, ini fi'il madhi mabni 'ala dhamm al-muqaddar, ya. Mabni 'ala dhamm al-muqaddar, yang ditakdirkan, ya. Kita lanjutkan. Tsanian al-fi'lul amru. Yang kedua, keadaan fi'il amr. Jadi tadi sudah dijelaskan, ya, keadaan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi semua mabni, ya, tinggal ada yang mabni 'ala al-fathhi, mabni 'ala dhamm, dan mabni 'ala sukun. Ya, sekarang fi'il amr ini ada suatu muskilah, ya. Sebenarnya ada muskilah agak sulit kalau kita membacanya al-fi'lul amru, ya. Karena sulit kita menerjemahkan fi'il yang amr, ya. Ini bentukan dari na'ad dan man'ut, ya. Kalau kita terjemahkan fi'il yang amr, ini yang tepat adalah fi'lul amri, ya, bukan al-fi'lul amru tapi fi'lul amri. Wallahu alam bisawab. Kita bacanya fi'lul amri. Tayyib. Qala al-musannif wal amru majzumun abadan. Ya, berkata musannif dan amr itu dijazmkan selama-lamanya. Ya, kita lihat syarahnya. Fi'lul amri ya hukmuhu yakunu mabniyan daiman. Ya, sama seperti fi'il madhi. Fi'il amr pun mabniyan daiman. Ya, dimabnikan selama-lamanya. Walahu arba'u halat, dan fi'il amr itu punya empat keadaan. Yang pertama, yubna ala sukun, ya, dimabnikan atas sukun. Kapan fi'il amr dimabnikan atas sukun? Nah, ini penjelasannya. Idza kana sahih al akhir wa lam yattasil bi akhirihi syai'. Yang pertama, apabila ia merupakan fi'il yang sahih huruf akhirnya, ya, artinya bukan fi'il mu'tal naqis, ya. Walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung dengan akhiran sesuatu apapun. Kemudian awita salat bihi nunul inas, ya, atau bersambung dengan nun muannas. Nahu qali ta'ala wadhkur rabbaka, ya, wadhkur rabbaka. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 24. Uzkur, lihat ro'nya, ini disukun, ya, uzkur. Maka dikatakan mabni ala sukun, ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa qalihi taala wadhkurna ma yutla. Ya, ini dalam surat Al-Ahzab ayat 34. Kita perhatikan wadhkurna. Nah, ini kan bersambung dengan nun nun muannas, ya. Udhkurna, lihat ra-nya ini disukun, ya, maka kita katakan udhkurna ini mabni ala sukun. Jadi ada dua keadaan di mana fi'il amr mabni ala sukun, ya, kalau fi'ilnya sahih akhirnya dan tidak bersambung dengan sesuatu, ya, contohnya udhkur. Nah, kalau fi'il tersebut bersambung dengan nun mu'anas, nah, contohnya udhkurna, itu kita bilang mabni ala sukun, ya. Kemudian keadaan yang kedua, yubna ala hadfi harfil illah, dimabnikan atas membuang huruf ilat. Kapan? Idza kana mu'tal al akhir, ya, apabila ia diakhiri oleh huruf ilat, ya, maksudnya fi'il mu'tal mu'tal naqis. Nahu qalihi ta'ala ud'u ila sabili rabbik. Ya, ini dalam surat An-Nahl ayat 125. Nah, asalnya kalau fi'il mudhari itu yad'u, ada wawu, ya, ada wawunya. Ya, dal, ain, wawu. Yad'u. Ya, ada wawunya. Nah, ketika fi'il amr menjadi ud'u, wawunya hilang, ya. Kalau kita i'rab, kita katakan ud'u fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil 'illah. Ya, seperti itu kita mengi'rabnya. Wa qalihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala ittaqillaha. Ya, asalnya fi'il mudhari'nya yattaqi, ya. Ya, ta, qaf dan ya. Yattaqi, ittaqa, yattaqi. Ya, kemudian karena dia fi'il amr, nah, dibuang ianya menjadi ittaqi. Ya, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 206. Wa qalihi wanha 'anil munkar, ya, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wanha 'anil munkar. Nah, kita katakan inha, ya, fi'lu amrin mabniyun 'ala hadfi harfil 'ilah. Dan ini contoh yang sangat lengkap, ya. Ud'u ini mewakili yang membuang huruf ilat wawu. Ittaqi, ya, ini membuang huruf ilat ya. Kemudian inha, ya, ini yang membuang huruf ilat alif, ya. Thayyib. Nah, kemudian keadaan yang ketiga, yubna ala hadfi nun, ya, dimabnikan atas membuang nun. Kapan? Idza tasala bihi aliful itsnain aw wawul jama'ah aw ya'ul mukhatabah. Ya, apabila bersambung dengan alif musanna atau wawu jama' atau ya mukhatabah. Nahu qalihi ta'ala wa kula minha. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wa kula minha. Ya, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Kula, ya, ini contoh fil amr yang bersambung dengan alif tasniyah atau musanna. Ya, kula minha. Maka dia katakan mabni ala hadfin nun, ya. Mabni ala hadfin nun, ya, membuang nun. Kemudian waqalihi dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu, ya, kulu dan ishrabu. Di sini merupakan contoh mabni ala hadfin nun, ya. Dan ini bersambung dengan wawu jamaah. Waqalihi fakuli washrabi, ya, kuli washrabi, ini merupakan contoh untuk yang bersambung dengan ya mukhatabah. Nah, cara mengirabnya kita katakan kuli fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Kemudian keadaan yang keempat fil amr, ya, yubna ala al-fathah, dimabnikan atas fathah, ya, kapan? Idza tasalat bihi nunu taukid, ya, apabila bersambung dengan nun taukid, ya, nahu ushkurannallah, ya, contohnya ushkurannallah, asalnya ushkur, ya, syakara yashkuru ushkur, ya, ini bersambung dengan nun taukid, ya. Nun taukid adalah nun yang memberi pengaruh pada penekanan makna, ya. Jadi kalau kita katakan ushkur apa ushkurillah, ini maknanya biasa, ya, bersyukur kepada Allah. Tapi kalau ada nun taukid di belakangnya, ya, ushkurannallah, ushkurannallah, ya, maka ini adalah penekanan. Hendaknya kamu benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau fi'il amr bersambung dengan nun taukid, nah, kita katakan dia mabni alal fathah, ya. Keterangan tentang dimabnikan atas fathah ini, ya, bisa kita lihat pada kitab Hasyiah Al-Khudhari, ya, jilid 1 halaman 50. Ya, kemudian dalam kitab Al-Qa'idul Asasiyah, ya, halaman 42, dan juga dalam kitab An-Nahwul Wafi, ya, jilid 1 halaman 80. Ya, thayyib. Kita lihat al-fawaid wa tanbihat, ya, faedah-faedah dan catatan khusus atau peringatan. Al-turidha 'ala al-musannif qawlihi al-amru majzumun. Di sini musannif itu ditolak perkataannya, ya, al-amru majzum, maksudnya ada sesuatu dalam perkataannya al-amru majzum, ya. Padahal fil amr ini merupakan mabni, ya, tapi kenapa beliau yakni Ashun Haji, ya, Ibnu Jurum Ashun Haji, ya, pengarang kitab Jurumiyah, ini mengatakan wal amru majzumun. Fil amr itu dijazm seakan-akan fi'il amr itu tidak mabni melainkan mu'rab, ya, karena dikatakan majzum, ya, istilah marfu, mansub, majrur, majzum, ya, tidaklah diberikan kecuali kepada sesuatu yang mu'rab. Nah, namun kenapa Ashun Haji ini mengatakan al-amru mazzumun? Ya, karena ada di sini jawabannya. Wa ujibat anhu bi annal musannif jara ala madhab kufiyyin, ya, al-qailin bi annal amra qit'atun minal mudhari' mazzumun ala ma yuzzamu bihi mudhari'uhu. Nah, ini al-futuhat al-qayyumiyah. Ini bisa dilihat pada kitab al-futuhat al-qayyumiyah. Jadi alasan kenapa pengarang Jurumiyah ini mengatakan al-amru mazum, ya, dijawab bahwasanya musannif yakni Ibnu Jurum Ashun Haji, beliau memilih pendapat mazhab ulama Kufah, ya, yang mengatakan bahwasanya, ya, fi'il amr merupakan bagian dari fi'il mudhari yang dijazmkan, ya, sebagaimana fi'il mudharinya itu dijazmkan. Nah, dan ini merupakan salah satu pendapat, ya. Hanya saja yang kuat insyaallah yang mengatakan bahwasanya fi'il amr itu mabni, ya, dan mabninya itu sesuai dengan kondisi fi'il mudhorinya. Dan sekali lagi saya sampaikan, nah, ini ada ikhtilaf bainal ulama nahwi, maka kita harus berlapang dada, tasamuh, ya, dalam hal ini. Kemudian faedah yang kedua, al-faedatu tsaniyah, ya, yang bagi lil ma'ribi an yaqul fi arabinahu waghfir lana ighfir. Fi'lu du'a, ya, wala yaqul fi'lu amrin ta'adduban, ya. Seyogianya atau sepatutnya bagi orang yang melakukan i'rab, yang mengi'rab, ya, agar ia berkata ketika mengi'rab misalkan ayat waghfir lana, ya, waghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah, ya, waghfir lana dzunubana, ya, misalkan ini kan doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk ta'adduban, ya, sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengi'rab ighfir lana, Ya, ini jangan dibilang ighfir fi'alu amrin. Ya, tapi kita mengucapkan fi'alu du'a, ya. Jadi kita katakan ighfir fi'alu du'a, ya, fi'il yang menunjukkan makna doa atau permohonan. Wala yaqulu fi'alu amrin, dan janganlah ia mengatakan fi'il fil amr, ya, ta'aduban sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ini hanya satu pendapat. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Qur'an yang bentuknya merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jangan dibilang sebagai fi'il amr, ya. Kenapa? Karena tidak mungkin kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada kita berdoa, ya. Makanya jangan dikatakan fi'il amr tapi fi'lu du'a, ya. Tapi sekali lagi ini merupakan salah satu qaul atau pendapat. Masyaallah muslimin, azani Allah wa yakum. Yang terakhir al-faidatu tsalitsah, ya. Yang ketiga, faedah yang ketiga, taukidu fi'lil amri bin nun, ya, lam yaka fil Qur'anil Karim. Ini pada kitab Dirasat li Uslubil Qur'an al-Karim, ya. Bahwasanya taukid fil amr dengan nun ini tidak didapati di dalam Al-Qur'an, ya. Ini bisa dilihat pada kitab Dirasat li Uslubil Qur'an al-Karim juz 1 halaman 17, ya. Jadi ini sebagai tambahan dari pensyarah, ya, dari kitab Al-Ajurumiyah. Nah, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Ya, insya Allah kita akan sambung kembali pada pembahasan al-fi'lul mudhari. Ya, ma'asyal muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.